Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih pembahasan kita seputar gerakan yang menamakan dirinya dengan ISIS, negara Islam di negeri Irak dan Syam, yang dipimpin oleh orang yang disebut dengan Abu Bakar al-Baghdadi. Namanya Ibrahim bin Awad Abu Bakar al-Baghdadi, yang diyakininya sebagai khalifah. Barang siapa yang tidak mau meyakini bahwa Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah, dan apalagi tidak mau atau menolak untuk berbaiat. Baiat itu artinya sumpah dan janji setia untuk taat sepenuhnya kepada pimpinan. Itu namanya dalam syariat al-bai'ah. Barang siapa yang tidak mau mengakui kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, dan apalagi tidak mau atau menolak berbaiat, maka dia divonis kafir. Kafir maknanya bukan muslim, dan halal darahnya untuk ditumpahkan atau dibunuh. Harta dan materi yang dia miliki halal untuk diambil. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, jangan kita terpesona atau mudah tertipu dengan slogan-slogan mendirikan negara Islam, khilafah Islamiyah, melakukan demo-demo, spanduk-spanduk, khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Tetapi hendaknya kita menjadi seorang muslim yang selalu melihat dan menilai segala sesuatu dengan pandangan Al-Quran dan Sunnah. Yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka itu benar. Yang tidak mencocokinya, maka itu adalah tidak sah. Kaum muslimin yang saya muliakan, benarkah orang-orang ISIS berperang melawan orang-orang kafir? Padahal jihad di antara ketentuannya adalah memerangi orang-orang kafir dengan persyaratannya yang kita akan bahas insyaallah. Tapi pertanyaan, benarkah ISIS yang meneriakkan Allahu Akbar adalah menegakkan jihad melawan orang-orang kafir? Jawabannya kita akan mendengar sekelumit sebuah keputusan dan pengumuman ISIS di negeri Syria. Dalam surat resmi gerakan ISIS tertanggal 11 Januari 2014 atau 15 Rabiul Awal 1435 Hijriah, mengeluarkan surat berisi seruan umum untuk perang semesta. Seruan umum untuk masyarakat di daerah tersebut. Isi surat ini mari kita telaah. Dimulai dengan bismillah. Topnya itu tertuliskan keterangan seruan perang semesta. Kemudian dilanjutkan, nahnu daulatul Islam atau daulatul Islam fil Iraq wal Syam. Nu'lin anna fir al-'am 'ala al-kafara wal musyrikin. Kami ISIS mengumumkan secara terbuka, kami ISIS mengumumkan secara terbuka perang semesta menghadapi orang-orang kafir dan musyrikin. Kemudian dilanjutkan, al-waridati asma'uhum, yang akan disebutkan nama-nama mereka, nama-nama orang-orang kafir, nama gerakannya dan kelompoknya. Yang pertama disebutkan al-jabha al-islamiyah, sebuah pergerakan namanya Front Islam. Kelompok ini divonis oleh ISIS sebagai orang-orang kafir, padahal Front Islam. Kalau pakai baju ada tulisan la ilaha illallah. Kalau pakai skibo juga ada tulisan Allahu Akbar. Divonis oleh ISIS sebagai orang-orang kafir dan musyrikin. Ini kelompok pertama yang akan diserang dan dibunuh oleh ISIS. Yang kedua, al-jaisul hur, tentara kemerdekaan, yakni rakyat Syria yang sedang menentang penguasanya. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga, an-nizam an-nusairi, yakni rezim penguasa an-nusairi Bashar Assad. Yang keempat, qala kullu kata'ib wal alwiyah allati la tubayi' ad-daulah, seluruh kompi dan batalion yang tidak mau berbaiat kepada daulah Islam atau ISIS. Empat pihak dinyatakan sebagai orang-orang kafir. Maaf, bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Majusi, Hindu, Buddha, bukan. Sama-sama mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dalam surat resminya ini, i'tibar kulli anasir wa qadati haula al-khawanata wal kafara, untuk memposisikan semua anggota kelompok-kelompok ini, kelompok Front Islam atau Jabah al-Islamiyah atau kelompok al-Jaisul Hur dan yang lainnya dan yang lainnya, diposisikan sebagai orang-orang kafir. Begitu pula para pimpinan dan tokoh-tokoh mereka sebagai para pengkhianat yang kafir. Kemudian dilanjutkan. Dari sini kita akan tahu siapa sih sebenarnya lawan ISIS. Apakah Yahudi atau Nasoro yang pakai salib-salib itu, atau Hindu-Buddha yang beribadah di kuil-kuil dan pura-pura. Ya. Kenyataan di samping adanya surat resmi dari negara ISIS ini tadi yang menamakan dirinya negara ISIS, juga realita menunjukkan bahwa yang dibunuhi, diperangi dan disembelih oleh ISIS adalah umat Islam di Syria dan Irak. Ini penting bagi kita umat Islam di Indonesia. Jangan bermudah-mudahan melalui Facebook mengatakan saya mendukung ISIS. Anda akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Jangan Anda kira bahwa komentar Anda dalam Facebook ataukah WhatsApp dan yang semisalnya tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan Anda mengira. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan engkau bersikap atau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya dasar ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah di hari kiamat nanti. Satu persatu, kamu pernah mengucapkan begini, apa dasar dalilmu? Kamu pernah menulis walaupun di Facebook ataupun di WA dan semisalnya Twitter, kamu pernah menulis pada hari ini jam sekian. Allah catat semuanya melalui para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan anak manusia ini. Dan di hari kiamat akan dibeberkan oleh Allah. Kita dimintai pertanggungjawaban di sebuah pengadilan yang enggak seorang pun bisa bersilat lidah. Tidak seorang pun memiliki penolong atau pengacara, tim pengacara Muslim, TPM ataupun yang lainnya, enggak ada. Semuanya tidak berlaku di hadapan Allah. Kalau di dunia silakan Anda berbohong di hadapan tim audit, Anda berbohong di hadapan KPK dan yang lain, silakan. Tapi akan datang suatu hari, tak seorang pun bisa menghindar. Kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian dalam surat resmi, gerakan ISIS ini melanjutkan, wal ityanu biru'usi qadatihim, yaksibu al-akh al-mujahid ajran minallahi wa hadiyata al-wali wa jawaiza al-lajnah. Dan barang siapa yang berhasil mendatangkan kepala para tokoh-tokoh kelompok-kelompok ini tadi, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah sekaligus akan mendapatkan hadiah dari pimpinan negara. Masya Allah. Barang siapa yang berhasil mendatangkan kepala para tokoh gerakan-gerakan ini, yang mungkin pimpinan perang dan kepala atau yang penanggung jawab kelompok-kelompok itu Muslim, sholat, disembelih dan kepalanya diminta untuk didatangkan. Begitukah Islam? Apakah Nabi pernah berwasiat ketika mengirim pasukan tempur, seranglah daerah kafir tersebut dan bawa pulang kepala-kepala para dedengkot-dedengkot mereka? Enggak pernah Nabi. Ditawan dengan baik, diajak, digiring ke Madinah, dijamu, dihormati, ya, layaknya manusia. Padahal mereka musyrik, tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Kaum muslimin, wahai saudaraku, perhatikan baik-baik hal ini. Dari sini kita tahu bahwa apa yang disuruhkan oleh ISIS dan Al-Qaeda ataupun NII dan yang lainnya sebagai jihad, itu adalah kedustaan dan penipuan belaka. Nah, kemudian penting juga untuk diketahui potensi-potensi yang dapat memunculkan radikalisme, menjadi orang-orang radikalis. Bagaimana sih? Mari kita lihat, wahai saudaraku. Ternyata kebanyakan pendukung ISIS adalah orang-orang yang sudah ada bibit-bibit radikalisme padanya. Kalau kita menengok sejarah, dan sejarah adalah pelajaran penting, umat yang hidup sekarang ini, abad ke-15 Hijriah, penting untuk meyakini bahwa kita bukanlah generasi pertama dalam Islam. Telah berlalu orang tua kita. Telah berlalu generasi demi generasi, seabad yang lalu, dua abad yang lalu, tiga abad, empat abad. Sampai masa Al-Imamul Bukhari, Imam Muslim. Sampai masa berikutnya Al-Imam Ahmad. Masa berikutnya Imam Syafi'i, Al-Imam Malik. Sampai masa Tabi'in, Al-Hasanul Basri dan yang lainnya. Sampai masa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan mereka lebih baik dari kita. Mereka lebih berilmu dibandingkan kita. Mereka lebih pemberani dibandingkan kita. Mereka tidak tersibukkan dunia dengan dunia seperti tersibukkannya kita dengan dunia. Mari kita kembalikan pemahaman agama ini kepada mereka. Kalau kita hendak memahami ayat Al-Quran, tanyakan kepada mereka. Tanya kepada Imam Syafi'i. Tanya kepada Imam Bukhari. Tanya kepada sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Bakar, Umar. Jangan kita terlalu berani menafsirkan Al-Quran atau menafsirkan hadis hanya dengan berbekalkan Quran terjemah. Jangan. Itu pintu yang berbahaya. Mari kita lihat kaum muslimin yang saya muliakan. Kenapa muncul radikalisme? Global jawabannya sebelum dirinci adalah karena banyak dari umat yang tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah dalam bingkai pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga muncullah radikalisme, muncul liberalisme, muncul yang lainnya dan yang lainnya. Sebagai contoh, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dan ini salah satu ayat yang sering dicuplik oleh ISIS dan yang semisalnya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Di surat Al-Ma'idah, Al-Quran kita. Ayat ini maknanya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang ISIS yang sebenarnya dalam syariat lebih tepat dinamakan dengan Khawarij. Dahulu para imam kita, ulama kita mengistilahkan mereka dengan kelompok Khawarij. Tapi penamaan ini menjadi asing di umat Islam yang lebih dikenal dengan istilah teroris. Padahal lebih tepatnya untuk dikatakan sebagai kelompok Khawarij, kelompok pemberontak. Ayat ini digunakan oleh mereka. Sebagaimana pula ayat ini dijadikan dalil dan dasar oleh kelompok Khawarij teroris generasi pertama. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berlanjut sampai terbunuhnya Khalifah Ali ketika hendak berangkat ke masjid menunaikan sholat subuh ditebas dengan pedang oleh kelompok teroris Khawarij. Wahai kaum muslimin, penting ini untuk diketahui, ayat yang sering didengungkan oleh Khawarij generasi pertama adalah ayat ini. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Secara otomatis, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Individu maupun negara, ataupun instansi, yang menggunakan hukum-hukum barat, hukum-hukum dari Yahudi, sistem mereka langsung serta-merta kafir. Kalau sudah kafir, berarti boleh dan wajib untuk diperangi. Oleh karena itu, Abu Bakar Ba'asyir dengan tegas mengatakan negara ini negara kafir. Dan kafir wajib untuk digulingkan. Dan diperangi. Masya Allah. Demikiankah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Bukhari memahami ayat ini seperti ini? Jawabannya tidak demikian. Dirinci oleh para ulama. Ternyata dalam surat yang sama ada 3 ayat dengan 3 redaksi. Yang sering dipakai oleh kelompok teroris Khawarij redaksi pertama. Lah, pentingnya di sini anak-anak Islam, pemuda-pemuda dan seluruh umat Islam untuk banyak mengkaji Islam kembali dan merujuk kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya serta para ulama terdahulu. Yang masih bersih dari kontaminasi, bersih dari noda-noda, masih murni. Pada ayat yang berikutnya Allah mengatakan, "Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kalau tadi orang-orang apa? Kafir. Pada ayat berikutnya disebutkan zalim. Beda hukumnya. Yang ketiga, Barang siapa waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, syariat Islam maksudnya, maka dia adalah orang-orang yang fasik. Yang pertama kafir, yang kedua zalim, yang ketiga fasik. Berarti ada pembagian. Semuanya jelek. Semuanya tidak bagus. Minimal kondisinya fasik. Orang fasik terancam dengan neraka. Tapi dia belum kafir. Kalau kafir, mati di atas kekafirannya, dia terancam kekal di neraka selama-lamanya. Kalau fasik, mungkin masih bisa keluar dari neraka. Mungkin 1000 tahun dia disiksa. Atau 5000 tahun dia dibakar dengan api. Setelah itu, insya Allah dengan izin Allah, keluar masuk ke jannah Allah. Tahapan kedua atau level kedua diberi nama zalim. Oleh karena itu, ulama menjelaskan, tidak serta-merta orang yang berhukum kepada selain hukum Allah diponis kafir, tapi ada rinciannya. Kondisi masing-masingnya, kondisi individunya, kondisi negerinya dibahas oleh ulama. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Anak paman Rasulullah. Saudara sepupu atau saudara misan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar Islam langsung kepada Nabi. Bukan kepada ustaz, bukan kepada kiai, bukan kepada tuan guru. Belajarnya langsung kepada Nabi. Luar biasa kalau kita murid ustaz di pondok pesantren. Kalau sahabat Nabi, mahasiswa-mahasiswanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah ilmu dari mereka. Maka Ibnu Abbas menjelaskan tentang makna ayat ini. Bahwa kalimat atau kata-kata kafir yang dimaksud bukan kekafiran akbar. Karena kufur itu dibagi dua. Kufur akbar dan kufur asgar. Kufur besar dan kufur kecil. Pada ayat ini bukan jenis kekufuran akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Siapa yang menjelaskan ini? Guru kita. Ustaz kita bukan yang menjelaskan ini, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka beredar di masyarakat kita buku-buku dan tulisan-tulisan, buletin-buletin, situs-situs yang memvonis secara total semua orang, semua instansi dan negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam sebagai kafir. Ini perlu diwaspadai. Anak-anak kita di rumah, kepada para orang tua hendaknya menengok buku bacaan dia itu apa. Situs yang sering dia buka ini situs apa. Nah. Kemudian, kaum muslimin yang saya muliakan. Di antara bibit radikalisme adalah kebiasaan mengkritisi atau tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Mengkritisi secara terbuka. Baik terbuka melalui mimbar-mimbar, khutbah Jum'ah, khutbah hari raya, peringatan ini, peringatan itu, ataupun melalui orasi-orasi dan demonstrasi-demonstrasi, atau melalui pamflet-pamflet, spanduk-spanduk yang berisi kritikan-kritikan pedas terhadap pemerintah. Atau melalui buletin dan majalah-majalah. Mari kita lihat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bimbingan Nabi itu indah. Kalau diterapkan oleh masyarakat muslim, maka masyarakat muslim tersebut menjadi masyarakat yang kokoh. Tetapi ketika diabaikan dan tidak diamalkan, masyarakat dan negeri atau negara tersebut menjadi negeri dan masyarakat yang rapuh, mudah untuk dihancurkan. Mari kita lihat bimbingan Rasul. Kalau saya sebutkan ini, bukan berarti kita menyetujui dan mendukung kesalahan-kesalahan dan kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan yang ada di tubuh pemerintah. Bukan. Tapi kita ingin mencari jalan keluar yang terbimbing. Kalau mau dibimbing. Dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi. Mari kita dengarkan beberapa hadis. Antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Hadisnya panjang sekali. Saya ingin petik redaksi yang terkait dengan pembahasan kita. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Wa satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihaji wa la yastannuna bi sunnati." Akan muncul sepeninggalku penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang tidak mau berhukum dengan hukumku, tidak mau menjadikan prinsipku sebagai prinsip negaranya. Cari prinsip-prinsip dan ideologi lain. Cari prinsip-prinsip selain prinsip Nabi. Jarang didengar dalam ceramah pemerintah atau tulisannya, mari wahai rakyat kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita harus menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah sebagai prinsip negara kita. Hampir jarang ditemui. Rasul menyatakan tidak mau berhukum dan berprinsip dengan prinsip syariatku. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Dan akan muncul di sekitar penguasa tadi para kaki tangan pembisik dan penasehat-penasehat mereka yang kalbunya, hatinya itu hati syaitan yang bersemayam di tubuh manusia. Ada di tubuh manusia. Apakah hati yang itu adalah hati syaitan akan mengajak umat kepada kebaikan? Menasihatkan kepada kebaikan? As-syaitan kata Allah, ya'murukum bisu'i wal fahsya, selalu memerintahkan kepada kalian perbuatan jelek dan keji. Nah ini kaki tangan penguasanya. Penguasanya anti syariat, plus juga kaki tangannya, ya, menteri-menterinya, ya, instansi-instansinya. Itu hatinya adalah hati syaitan yang berada di tubuh manusia. Hawa nafsu terus. Subhanallah. Mari kita bayangkan. Kondisi ini membuat sahabat Hudzaifah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa asna'in adraktu dhalik? Apa yang akan aku lakukan kalau aku menjumpai penguasa atau pemerintah seperti yang kau sebutkan ciri-cirinya? Masya Allah, bertanya. Tidak Hudzaifah memutuskan dengan logikanya. Nanti kalau seandainya saya berjumpa dengan penguasa yang seperti ini, saya akan angkat pedang. Saya akan ajak umat untuk memerangi penguasa. Enggak. Bertanya kepada Nabi. Maka Rasulullah membimbing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak aw akhadha malak fasma' wa athi'. Tetap saja engkau wahai Hudzaifah mendengar dan taat kepada penguasamu walaupun penguasamu yang tadi itu mencambuk punggungmu dan merampas hartamu. Sabar. Pernah kita dicambuk? Alhamdulillah tidak pernah. Harta kita juga enggak dirampas. Alhamdulillah. Ya. Barakallahu fikum. Kita bebas melakukan ibadah. Pemerintah kita masih melindungi umat untuk menjalankan ibadahnya. Ibadah puasa Ramadan dipimpin langsung oleh Departemen Agama. Melakukan ru'yah hilal di berbagai tempat di penjuru Nusantara ini. Haji juga dikoordinir oleh pemerintah. Dipersilakan umat untuk melakukan haji. Bahkan dibimbing. Begitu juga syiar-syiar Islam. Mendirikan masjid dengan mudah. Alhamdulillah. Ya, kalau bicara kekurangan, siapa sih di antara kita yang sempurna? Kita aja sebagai kepala rumah tangga gak sempurna. Kita aja dalam sekup ukuran rumah 8 kali 10 meter. Mengurus satu istri, 2 atau 3 atau 5, 6 anak. Ya. Kita masih banyak kekurangan. Masih banyak yang harus dikritisi. Kata orang sekarang masih banyak yang harus didemonstrasi. Kita sebagai kepimpinan rumah tangga. Lalu bagaimana dengan sebuah negara yang tantangannya banyak, problemnya kompleks, masyarakatnya juga macam-macam. Maka kata Rasulullah, tetap engkau pada posisi mendengar dan taat kepada penguasamu, walaupun mereka mencambuk punggungmu dan merampas hartamu, tetap mendengar dan taat. Tentunya yang dimaksud mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Kalau diajak, misalkan dihimbau menghadiri acara dangdutan hari Minggu pagi di alun-alun, ya jangan mau. Lu perintah pemerintah, maaf Pak Pemerintah, kami gak bisa karena Allah gak ridho acara ini. Campur baur pria wanita, menunjukkan auratnya, kadang-kadang jam sholat pun dilewatin. Maka tidak boleh taat kepada makhluk siapapun kalau konsekuensinya bertentangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Diperintah oleh atasan untuk menyuap. Maaf Pak atasan, saya gak bisa melakukan. Loh, ini pemerintah melakukan itu. Maaf, saya gak bisa. Kalau gitu saya pecat kamu. Ya gak apa-apa. Saya bisa mencari rezeki melalui pintu dan cara lain. Ditolak dengan sopan. Para hadirin yang saya muliakan, mari kita lanjutkan bimbingan Nabi yang berikutnya. Kalau tadi hadis Hudzaifah di dalam kitab Sahih Muslim, ya, berikutnya adalah hadis Iyad bin Ghunam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau. Kitab Musnad ini berjilid-jilid. Nah, salah satunya menyebutkan hadis sahabat Iyad bin Ghunam. Kata Rasulullah SAW, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhud biyadihi wal yakhlu bih idha kubila minhu fadhaka wa illa faqad adda ma alayh. Masya Allah. Barang siapa, kata Nabi, yang punya kritikan atau teguran, nasihat untuk pemerintah, jangan disampaikan secara demonstratif terbuka. Jangan, kata Nabi. Hendaknya disampaikan secara tertutup. Kata orang sekarang, mana mungkin mau menerima nasihat kalau secara tertutup dan rahasia. Sudah kita tulis di surat kabar. Di media massa masih saja pada kemungkarannya yang sebelumnya gak mau berubah. Sudah kita demo besar-besaran, ribuan masyarakat berdemo, masih saja gak mau berubah. Kata orang sekarang. Tapi logika ini sudah dijawab oleh Nabi. Dijawab oleh Nabi 15 abad yang lalu. Kata beliau, kalau nasihat dan kritikannya diterima oleh pemerintah dan diamalkan, dipraktekkan, itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka sungguh dia telah menunaikan tugas. Menyampaikan teguran dan nasihat. Tidak di depan umum. Sekarang ini kan sebagai lambang keberanian seorang da'i, seorang tokoh, adalah berorasi, berceramah, mencerca pemerintah. Dari mimbar-mimbar. Sementara Nabi melarang. Tinggal dipilih. Kita mau ikut logika kita, atau kita mau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya Ustaz, itu mungkin maksud Nabi kalau pemerintahnya yang baik-baik, yang senang syariat Islam, maka kalau kita mau menasehati, jangan secara terbuka. Tapi kalau pemerintahnya jahat, kejam, gak mau syariat Islam, ya boleh. Korupsi, ya, dan seterusnya boleh. Kata siapa? Kata siapa? Hati-hati. ucapan yang kau ucapkan dari lisanmu, dari lidahmu ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Raqib atid mencatat. Dua malaikat yang ditugaskan mencatat amalan hamba. Mari kita sebutkan hadis yang ketiga. Semua yang saya sampaikan adalah hadis Rasul. Enggak menukil pernyataan filosof fulan atau profesor ini dan profesor itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hormati, kita banggakan dan kita cintai. Yang Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasul untuk kalian wahai kaum mukminin. Termasuk uswatun hasanah Rasulullah adalah dalam menyikapi pemerintah-pemerintah yang zalim, yang tidak baik. Terbukti hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab karyanya yang berjudul As-Sunnah. Al-Imam Ibnu Abi Asim seorang ulama yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Hampir semasa dengan Al-Imam Muslim, Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. 1000 tahun yang lalu lebih. Ayah kita belum lahir, kakek nenek kita belum lahir. Jadi bukan agama baru ini. Yang baru itu kita. Yang baru adalah kita. Apa kata Nabi? Ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al, wa dhakara asy-syarr. Wahai Nabi, kami ini tidak bertanya kepada engkau tentang kewajiban taat patuh kepada pemerintah yang bertakwa, yang soleh. Bukan itu yang kami tanya. Kalau itu sudah tahu kami, wahai Rasul. Tapi yang kami tanyakan adalah tentang pemerintah yang kejam, yang zalim, yang membunuh, yang korupsi, yang ini, yang itu disebutkan. Apa jawaban Nabi? Apakah Nabi mengatakan, berdemolah kalian, proteslah kalian, angkatlah senjata, gulingkan, kudeta. Begitukah Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin? Jawabannya kata Rasulullah, ittaqullah, fasma'u wa ati'u. Takutlah kalian kepada Allah. Dan hendaknya kalian tetap mendengar dan taat kepada penguasa walaupun seperti yang kalian sebutkan. Para sahabat mendengarkan bimbingan ini dan taat. Kaum muslimin yang saya muliakan. Mari kita lihat sejarah. Ternyata kebiasaan menyebutkan aib-aib dan kekurangan pemerintah di hadapan umat, di hadapan rakyat adalah sebagai akar yang akan menumbuhkan radikalisme sampai pada pertumpahan darah dan pembunuhan, pengeboman kalau di zaman kita, sehingga negeri tidak kondusif, sehingga keamanan dari negeri ini menjadi hilang. Tidakkah kita mengambil contoh yang terjadi di beberapa daerah seperti di Libya? Dulu penguasanya diketahui oleh masyarakat serta internasional zalim, jahat. Masyarakat gak sabar. Kebetulan masyarakatnya pemberani, juga punya senjata. Bangkit berbagai kelompok-kelompok Islam. Memberontak dan berhasil menggulingkan penguasa. Jatuhlah penguasa. Selesai urusan? Sudah? Ternyata tidak demikian. Yang terjadi sekarang adalah peperangan antar kelompok yang masing-masingnya merasa punya jasa, punya andil menggulingkan penguasa yang sebelumnya. Pertumpahan darah antar sesama muslim. Sampai seorang muslim gak berani berangkat ke masjid. Khawatir ada peluru nyasar. Bayangkan bapak-bapak, wahai saudaraku. Alhamdulillah kita dari rumah bisa ke masjid. Tidak hanya di waktu zuhur dan asar, maghrib dan isya di malam hari, bahkan subuh dengan tenang. Mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala salah, hayya ala falah. Kita berangkat ke masjid dengan tenang. Kenikmatan ini akan hilang kalau kita tidak pandai-pandai menjaganya. Salah satu sebab hilangnya nikmat tersebut, hilangnya nikmat keamanan dan ketentraman adalah yang tadi saya sebutkan. Somalia. Wah, demo. Pertama pamflet-pamflet provokasi-provokasi dai-dai di masjid-masjid. Penguasa kita telah lebih dari 30 tahun berkuasa. Dia korupsi. Dia telah membunuh rakyat, lebih dari 12 ribu rakyat dibunuh. Masa pemerintahan dia lebih dari 30 tahun. Wah, terus demo sana sini. Menuntut pemerintah atau penguasa agar turun dari kekuasaannya. Sampai akhirnya terjadilah pemberontakan bersenjata. Kabilah-kabilah dan suku-suku menyiapkan senjatanya bertempur melawan tentara pemerintah. Dan akhirnya tentara pemerintah kalah. Tergulingkan penguasa. Apa yang terjadi di Somalia? Selesai, muncul pemimpin yang adil, yang soleh. Kemudian tentram, aman, bisa bekerja, bisa bersekolah, bisa bertani, berdagang bebas. Jawabannya sebaliknya. Kalau tadi disebutkan lebih dari 12 ribu yang terbunuh dalam masa pemerintahan dia. 12 ribu itu ada yang narkobais, ada yang peminum, ada yang pencuri, ada macam-macam. Total 12 ribu dibunuh oleh penguasa. Di Somalia tidak sampai setahun, hitungan bulan, lebih dari 100 ribu muslim terbunuh. Bayangkan, 30 tahun lebih 12 ribu, hitungan bulan gak nyampe setahun, lebih dari 100 ribu mayat-mayat muslimin bergeletakan. Selesai dengan itu, jawabannya tidak. Saya pernah berjumpa kawan, belajar bersama seorang dari Somalia. Bertahun-tahun tidak berani pulang ke rumahnya. Saya tanya, kenapa enggak pulang kamu ke Somalia? Enggak bisa, karena pelabuhan tempat saya masuk itu adalah yang dikuasai oleh kabilah yang sedang bertempur dengan kabilah saya, dengan suku saya. Saya akan dibunuh. Masya Allah. Kita alhamdulillah, kapan mau pulang ke Bontang, kapan mau ke Balikpapan, malam, siang, pagi, sore, pesawat, udara, darat, laut, bebas. Subhanallah. Begitu juga yang terjadi di Aljazair, di Mesir. Wahai saudaraku, sabarlah, sabarlah, sabarlah. Jangan emosional. Mari kita tengok sejarah. Kenapa sampai terbunuh Khalifah Utsman bin Affan? Khalifah Utsman menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbunuh di kediaman beliau saat membaca Al-Quran. Sehingga disebutkan darah beliau itu membasahi Al-Quran yang beliau baca. Kenapa terbunuh? Siapa yang membunuh? Bagaimana prosesnya? Bermula dari seorang tokoh Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Ya. Perintis kelompok Syiah. Berasal dari negeri Yaman. Yang datang ke Madinah. Mulai melakukan provokasi-provokasi. Ke masyarakat. Ini Utsman bin Affan ini. Melakukan nepotisme. Yang diangkat sebagai gubernur di daerah situ. Dari kabilah dan sukunya. Yang diangkat sebagai penanggung jawab kas negara itu. Dari sukunya. Coba perhatikan uang kas negara dibagi-bagikan oleh kepada orang-orang dekatnya. Terus dari rumah ke rumah. Namun tidak berhasil di Madinah. Abdullah bin Saba, tokoh pendiri atau perintis kelompok Syiah. Pindah ke Mesir dan ke Irak. Pergi ke Mesir dan ke Irak. Di sana dia melancarkan provokasinya. Terhadap pemerintah Khalifah Utsman bin Affan. Yang soleh dan mukmin. Subhanallah, di Mesir dan Irak berhasil. Akhirnya dia kembali ke Madinah dengan membawa para pemberontak. Singkat cerita, kediaman Utsman bin Affan sebagai khalifah dikepung oleh para pemberontak dari negeri Mesir dan dari negeri Irak, dari kabilah-kabilah yang tidak mau mengerti tentang agama. Dan singkat cerita, setelah berhari-hari, kediaman beliau dikepung. Beliau tidak bisa keluar dari rumah. Anak istrinya. Dan akhirnya terbunuh Khalifah Utsman. Istrinya yang bernama Nailah pun terbunuh oleh kelompok Khawarij ini tadi. Siapa yang memulainya? provokasi Abdullah bin Sabah. Nah, Yahudi yang berkedok Islam merupakan perintis Syiah yang mengeluh-ngeluhkan, menyuarakan dan mensloganikan cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait, cinta keluarga Rasulullah, cinta keluarga Rasulullah. Ini akan kita bahas insyaallah dalam kajian sore hari selepas sholat asar insyaallah. Para hadirin yang saya muliakan, bermula dari kritisi pemerintah secara terbuka. Dari rumah ke rumah. Kalau dulu enggak ada web, enggak ada situs, enggak ada buletin, enggak ada koran, enggak ada surat kabar dan yang lainnya. Masih manual. Tetapi berproses panjang sampai berujung kepada pemberontakan berdarah. Selesaikah setelah itu, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman dan digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, berlanjut sampai menimbulkan fitnah di tengah-tengah muslimin. Muncullah khawarij dalam bentuk kekuatan lebih besar lagi melawan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan singkat cerita, terbunuhlah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kalau Khalifah Utsman saat membaca Al-Quran terbunuh, Khalifah Ali saat menuju ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Pembunuhnya siapa? Apakah preman? Orang bertato kalau di zaman kita? Jawabannya tidak. Pembunuhnya adalah Abdurrahman bin Muljim namanya. Seorang qari'ul Quran yang lihai membaca Al-Quran. Abdurrahman bin Muljim namanya. Yang menebas Khalifah Ali dengan pedangnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka ambillah pelajaran dari sejarah ini. Apa yang kita lihat sekarang ini, suasana kelompok ini berdemo, besok kelompok ini, besok gerakan ini, besok gerakan itu. Terus suasana semakin panas. Wibawa pemerintah jatuh. Dan tidak menutup kemungkinan adanya intelijen-intelijen asing yang memanfaatkan kondisi rakyat dan masyarakat yang serba tidak puas, serba menuntut. BBM naik, demo. Besok beras naik, demo lagi. Besok ini naik harganya, demo lagi. Demo, demo, demo. Beda dengan masyarakat Rasulullah. Beda dengan masyarakat di masa itu. Masyarakat yang bersyukur, menerima. Demi Allah, kondisi kita ini, kondisi umat Islam di negeri kita, di Indonesia ini sekarang, jauh-jauh lebih baik, lebih mapan secara perekonomian dibandingkan para sahabat Nabi. Kalau kita menjerit karena harga BBM naik atau harga beras naik, sahabat Nabi yang mau dimakan hari ini gak ada. Sabar. Menahan diri. Gak protes. Mana bantuan pemerintah? Mana itu kas negara? Sabar. Kalau kita punya pakaian, ada baju untuk sholat Jumat, ada baju untuk sholat berjamaah, ada baju untuk menghadiri walimah, undangan pernikahan, ada baju untuk menghadiri rapat, ada baju untuk santai, ada baju untuk tidur. Sahabat Nabi punya baju hanya satu potong atau dua potong. Untuk sholat yaitu, untuk bekerja, untuk menghadiri walimah, itu bajunya. Makanan kita beragam, alhamdulillah. Yang kurang dari kita adalah keimanan dan syukur. Kalau rakyat negeri ini adalah rakyat yang beriman dan mau bersyukur, negeri ini akan menjadi kokoh dan kuat. Tidak mudah untuk terprovokasi. Maka munculnya radikalisme, di antara penyebabnya adalah kebiasaan berbicara, mengungkap kekurangan pemerintah secara terbuka. Maka kepada anak-anak muslimin, jangan mudah terbawa oleh arus. Diajak demo, ikut demo. Kadang-kadang demonya mulai sebelum sholat duhur hingga menjelang maghrib. Kapan sholat duhurnya? Masya Allah, demo anti korupsi tapi gak sholat. Mana yang lebih besar dosanya di sisi Allah? Jelas meninggalkan sholat jauh lebih besar dibandingkan dosa korupsi, dosa pencurian, dosa perzinahan, dosa minum khamr. walaupun semuanya adalah dosa besar. Tetapi dosa meninggalkan sholat, walaupun satu kali, lebih besar dibandingkan dosa-dosa itu tadi. Demo teriak keadilan, harus adil, harus sportif, tidak boleh korupsi. Tapi enggak sholat. Masya Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Mari kita sadari, ketika munculnya gerakan ISIS, kemudian bermunculan para pendukung dan pendukungnya, di antara sebabnya adalah ini. Dan yang berikutnya, yang penting disadari oleh semua pihak yang merasa bertanggung jawab terhadap umat Islam, merasa bertanggung jawab terhadap negara atau negeri ini, keamanan dan stabilitas keamanannya, mari kita bersama-sama merenungi. Yang penting untuk diingatkan, janganlah dalam upaya kita untuk memberantas radikalisme, memberantas terorisme, diupayakan dengan cara liberalisasi. Diupayakan upaya untuk menyebarkan paham liberal bahwa semua agama sama. Kita harus bertoleransi antar umat beragama. Ada acara Natal, ayo kita Natalan bersama. Mau kemana Pak? Diundang teman sekantor acara Natalan bersama. Masya Allah. Muslim. Kirim WA, kirim Facebook kepada teman-teman sekolahnya di SMA. Selamat Hari Natal. La haula wa la quwata illa billah. Tidak demikian Islam, wahai saudaraku. Islam tidak melarang pemeluknya untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir. Nah, banyak ayat dan hadis, tidak cukup waktu untuk saya sebutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang Yahudi di Madinah yang hidup di tengah-tengah muslimin, dikunjungin ketika sakit. Diajak untuk masuk Islam. Dan yang semisal ini pun diamalkan oleh para sahabat Nabi. Tapi bukan maknanya kita melakukan toleransi beragama seperti yang diterapkan sekarang. Tidak benar. Anak-anak muslimin datang ke Pulau Bali, masuk ke pura-pura yang di situ ada aturan-aturannya. Kalau masuk ke pura tertentu, dia harus pakai sabuk kuning. Itu ritual peribadatan mereka. Mereka punya ideologi dan keyakinan. Ya? Jangan kita melakukan itu. Wahai putra-putri muslimin, wahai para pendidik. Tapi kita tidak boleh mengganggu mereka. Tidak boleh mengganggu peribadatan mereka. Atau menghancurkan, membakar, mengebom tempat-tempat peribadatan mereka. Enggak boleh. Bukan ajaran Islam. Namun toleransi dengan makna bermunculannya para da'i, para kiai yang berceramah di gereja-gereja. Ini justru yang memicu terorisme. Akan muncul arus balik. Emosi. Maka jangan dalam upaya kita mengentaskan umat dari radikalisme dihadapi dengan liberalisasi. Semua agama sama. Boleh bebas memeluk agama. Tidak demikian Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan. Juga penting untuk kita tidak menzalimi semua pihak. Sering diedarkan di televisi, di surat kabar. Ciri-ciri teroris adalah orangnya berjenggot. Pakai gamis atau jubah. Atau wanita-wanitanya bercadar. Atau pakaiannya cingkrang di atas mata kaki. Masya Allah. Ini namanya mengatasi masalah dengan masalah. Justru problem semakin besar. Bukan dengan cara itu. Ketahuilah bahwa yang namanya jenggot dalam bahasa Arabnya namanya lihya. Itu diperintahkan dan dihimbau oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhlak para nabi, nabi kita, para nabi sebelum beliau, para sahabat, para imam kita, para ulama kita. Dan ini adalah perintah nabi kepada setiap muslim. Kebetulan ada saudara-saudara kita yang berkomitmen menjalankan sunnah nabi. Jangan dijadikan bahan olok-olok. Ini akan menjauhkan pertolongan Allah. Kita ini butuh pertolongan Allah. Lepaskan kita dari radikalisme. Dari terorisme. Kalau bukan pertolongan Allah, kita hancur. Para hadirin yang saya muliakan. Masalah wanita bercadar. Itu keyakinan mereka. Ulama berbeda pendapat sejak dulu. Bukan 100 tahun yang lalu. Sejak dahulu kala. Apakah atau sebelum itu mereka sepakat. Bahwa tubuh wanita itu adalah aurat. Hanya saja berbeda pendapat apakah wajah dan telapak tangan wanita termasuk aurat yang wajib untuk ditutupi. Berbeda dua pendapat. Secara ilmiah dibahas. Kebetulan ada saudara-saudara kita yang meyakini atau saudari-saudari kita yang berkeyakinan wajibnya menutup wajah dan telapak tangan. Karena keyakinan itu adalah aurat. Maka jangan sampai diolok-olok. Jangan. Kita akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, di detik atau menit-menit terakhir ini, kita tersisa waktu maksimal 10 menit. Perlu diketahui juga bahwa tidak semua yang namanya orang kafir boleh dibunuh dalam Islam. Tidak. Sekali lagi, tidak semua orang yang status agamanya kafir, baik Yahudi, Nasoro, Majusi, Hindu, Buddha, dan yang lainnya, tidak semuanya boleh dibunuh kapan saja, di mana saja. Tidak. Ada aturan. Dalam Islam, orang kafir itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama namanya kafir harbi. Kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Yaitu orang kafir yang negaranya sedang berperang dengan negara kita. Harb itu artinya peperangan. Status orang kafir tersebut dinamakan kafir harbi. Ini memiliki hukum tersendiri. Wajib diperangi dengan sekian persyaratan yang harus dipenuhi. Yang kedua namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang negaranya sedang dalam perjanjian damai dengan negara kita. Perang tapi ada gencatan senjata. Masuk ke negara kita, utusan negara. Utusan dari negara kafir masuk ke negeri kita sebagai duta. Untuk melakukan beberapa kegiatan perjanjian tersebut. Ini namanya kafir mu'ahad. Yang ketiga namanya kafir musta'min. Kafir yang negaranya tidak ada perang dengan kita. Dia masuk ke negara kita untuk kepentingan-kepentingan seperti kepentingan berobat atau berkunjung teman, berkunjung saudara. Atau kepentingan-kepentingan lainnya yang dibenarkan secara syariat. Masuk ke negara kita dengan jaminan keamanan. Kalau di era kita ada yang namanya visa. Dia mendapatkan visa dari kedutaan negara kita di negara dia. Visa itu salah satu maknanya adalah perlindungan. Jaminan. Kalau kita melanggar, melukai fisiknya, merampas harta orang kafir musta'min ini yang sudah dijamin oleh pemerintah kita, maka kita telah berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada pemerintah. Yang keempat namanya kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Yaitu orang-orang kafir yang hidup minoritas di negara yang mayoritas muslim. Baik yang kedua, ketiga, dan keempat ini ada hukumnya secara syariat. Yang pertama kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Kafir yang negaranya sedang melakukan gencatan senjata. Perang, tapi sekarang gencatan senjata 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Ya. Masuk ke negara kita. Kata Rasulullah, mari dengarkan bersama, wahai saudaraku. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah berkata, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati 40 aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga, di mana aroma wangi surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Lihat di Sahih Bukhari. Ustaz enggak bisa baca, enggak bisa membaca, belajar baca bahasa Arab, Ustaz. Bahasa Inggris bisa? Bisa, Masya Allah. Bahasa Inggris pinter, bahasa Arab, bahasanya Al-Quran. Enggak bisa. Prihatin. Memprihatinkan. Ini kafir mu'ahad. Kafir zimmi, sama juga kafir musta'min dengan kafir mu'ahad. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, lafadznya, man qatala zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, maka saya yang akan menjadi musuh dia di hari kiamat nanti, di hari peradilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad jadi musuhnya yang akan menegakkan hujjah dan tuntutan kepada dia juga. Kaum muslimin yang saya muliakan, itulah Islam. Tidak cukup waktu untuk kita membahas lebih panjang lagi tentang gerakan yang menamakan dirinya dengan ISIS. Namun dalam detik terakhir pembahasan kita di hari ini, saya mengingatkan saudara saya muslimin di Indonesia agar yang pertama benar-benar berkomitmen untuk belajar Islam, belajar Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak mudah terbawa oleh arus. Apa yang disebarkan di dunia maya ataupun media lainnya, berhati-hati. Belajar, belajar, belajar Islam. Belajar Al-Quran, belajar Sunnah. Dan yang keempat atau yang berikutnya, berdoalah kepada Allah agar kita semua, termasuk negeri kita ini, dilindungi oleh Allah dari makar-makar kaum radikalis atau makar-makar kaum kafir, Yahudi, Nasoro, dan yang lainnya. Berdoa dalam kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan. Mohon kepada Allah. Di samping berdoa untuk istri dan anak-anak kita dan nasib kita di dunia dan lebih-lebih akhirat, berdoalah untuk pemerintah kita agar diberi keimanan, diberi kesolehan, dijauhkan oleh Allah dari pembisik-pembisik jahat. Jadikan pemerintah kami, ya Allah, pemerintah yang taat kepada-Mu, taat kepada Rasul-Mu, menghormati syariat-Mu, ya Allah. Jauhkan pemerintah kami dari makar-makar musuhnya, ya Allah. Demikian seorang rakyat muslim yang benar-benar peduli terhadap keadaan negerinya. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan kajian kita di siang hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di sore hari nanti biiznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.